Sejak kau pergi meninggalkan diriku, galau hati ini. I'm feeling lonely, I'm feeling lonely. Sungguh menyakitkan hati. Hampa terasa hidup tanpa dirimu. Aku kesepian. Hidupku ini bagaikan mati. Sungguh sakitnya di sini. Setiap malam terbayang-bayang, kau memelukku sayang. Susah makan, hati tak tenang. Aku rindu kamu sayang. Aku cinta gak pakai bercanda, tapi kamu tak pernah percaya. Oh Tuhan, kau terus curiga. Sejak kau pergi meninggalkan diriku, galau hati ini. I'm feeling lonely, I'm feeling lonely. Sungguh menyakitkan hati. Hampa terasa hidup tanpa dirimu. Aku kesepian. Hidupku ini bagaikan mati. Sungguh sakitnya di sini. Setiap malam terbayang-bayang, kau memelukku sayang. Susah makan, hati tak tenang. Aku rindu kamu sayang. Aku cinta gak pakai bercanda, tapi kamu tak pernah percaya. Oh Tuhan, kau terus curiga. Mungkin dia lelah.